Doa yang mencakup segala doa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.